dadaku memikirkan perasaan ini dilukai sebelum terhenti nafas ini. Ku ingin rasa hidup bahagia. Insaflah temanku, jangan keterlaluan. Beringat selalu pada Tuhan. Dari hari ke hari engkau tak henti-henti terus menyiksa hati ini. Sebabnya dadaku, sesaknya nafasku, tidak tertahan lagi. Sebabnya di dadaku kerana engkau tak henti-henti terus menyiksa.